Ratna Antika Monata. Terima kasih Vivi Ayu. Sama-sama. Mohon maaf ya. Selamat sore ngole. I love you semuanya. Anak-anak gue Real Jalo. Wis nasibe kudu koyong ini. Duwe bojo kora tau ngepenake. Seneng mureng omongane senang. Kudu tak terima bojoku pancen kalah. Sabun dino Tati Jojo nih.